Di malam hari juga kami ucapkan mudah-mudahan saja acara malam hari bisa terlaksana dari awal sampai akhir, tentunya tanpa ada halang rintangan satu apapun. Iya, pokoknya selalu kondusif. Oke. Okay. Harapan kita semuanya. Yuk, sekarang pasti kita mainkan bersama Kamelia. Pelan, tapi pasti. Ikhwan, akuilah. Satu nomor lagu yang spesial sudah kita munculkan spesial buat panjenengan semuanya. Tadi lagunya ada Matahariku.